زدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali bersama melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim rahimahullahu taala, Kitab Fadailis Sahabah, kitab keutamaan-keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab yang ke-33, yaitu keutamaan tentang salah satu dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi babu min fadaili Abdullah bin Salam. Min fadaili Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam adalah salah satu dari sahabat-sahabat dari Madinah. Asal agamanya Yahudi. Dan ketika Nabi hijrah, beliau termasuk orang-orang yang bersegera untuk menjumpai Nabi. Apakah benar dia seorang Nabi atau seorang pendusta? Makanya dalam riwayat yang lain tentang Abdullah bin Salam ini, yaitu di redaksi hadis Afsus Salam wa at'imut ta'am wa sallu bin nasi wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Beliau yang meriwayatkan. Dan itulah ucapan Nabi yang pertama masuk ke telinganya. Sebelum itu dia telah mengeluarkan pernyataan ketika langsung melihat wajah Nabi. Beliau mengatakan, sesungguhnya wajah ini bukan wajah seorang pendusta. Wajah yang saya lihat sekarang ini bukanlah seorang wajah orang yang pendusta. Ditambah lagi dengan apa yang didengarnya dari ucapan Nabi pertama kali, anjuran atau bagaimana Islam itu merekat hubungan, mempererat hubungan antara hamba dengan hamba dan juga antara hamba dengan Allah. Afsus salam, sebarkanlah salam. Ini tuntunan yang menekankan bagaimana eratnya hubungan seorang muslim dengan muslim yang lainnya, menyebar salam, mengucapkan kepada siapapun yang dijumpai. Ya. Mengucapkan salam kepada siapapun yang dijumpai ini luar biasa dampak sosialnya. Bagaimana akan eratnya hubungan seorang dengan yang lain. Kemudian yang kedua, dalam menerapkan atau mempererat hubungan sosial kemasyarakatan yang didengar oleh Abdullah bin Salam adalah at'imut ta'am. Berilah makan. Bagaimana peran orang-orang yang memiliki kelebihan dalam rezeki untuk memperhatikan orang-orang yang di bawah mereka, yang membutuhkan. Kemudian barulah hubungan seorang hamba dengan Allah, yang tidak dilatar belakangi oleh dorongan sosial juga, atau didukung, didorong oleh inginnya mendapatkan pujian orang. Salat malam, siapa yang melihat? Ya, siapa yang tahu? Ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan seorang hamba dengan Allah ketika dia sendirian di tengah kegelapan malam, di saat orang tertidur tenggelam dalam mimpi-mimpi yang indah, mereka bangun kemudian bersendirian dengan Allah, bersendirian dia sendiri, kemudian dia bermunajat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama masuk ke telinga Abdullah bin Salam, yang sebelumnya melihat wajah Nabi saja dia sudah tertarik, dan sampai dia mengeluarkan ini bukanlah wajah seorang pendusta. Kemudian mendengarkan ucapan tadi yang menunjukkan kesempurnaan tuntunan Islam. Dan begitulah Islam. Islam datang bukan untuk menjaga hubungan seorang hamba dengan Allah, Tuhan pencipta alam semata. Sebagaimana yang dituduhkan, bahwa Islam adalah dalam masjid saja. Keluar Anda dari masjid, maka Islam Anda tinggalkan. Karena Islam itu hanya menjaga hubungan lillah, da'ma lillahi lillah. Ya. Biarkanlah urusan dengan Allah, urusan dengan Allah. Urusan dunia, urusan dunia. Sekulerisme. Hubungan Anda sebagai hamba dengan Allah, urusan sendiri. Dunia bukan urusan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidaklah benar. Islam mengatur semua. Karena yang mensyariatkan Islam pencipta manusia, yang mengetahui apapun yang bermaslahat untuk kehidupan manusia. Hari ini, satu hari ke depan, satu bulan ke depan, satu tahun ke depan, 1000 tahun ke depan, Allah mengetahui apa yang bermaslahat untuk kehidupan manusia. Maka tidak ada sarana untuk menjaga keutuhan kehidupan manusia kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah Jalla fi'ula. Ini yang seharusnya diyakini oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Harus meyakini ini. Abdullah bin Salam saja yang ketika itu belum muslim, tapi dia sudah melihat inilah fitrah manusia. Kemudian hadis-hadis yang akan kita pelajari di bawah bab ini akan menjelaskan siapa itu Abdullah bin Salam dari sisi keutamaannya. Hadis yang pertama, 6330. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsani Zuhair bin Harb, qala haddatsana Ishaq bin Isa, qala haddatsani Malik an Abi an-Nadhr an Amir bin Sa'd qala sami'tu abi. Siapa ayahnya? Amir bin Sa'ad an abihi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Kita sudah mengenal bahwa Sa'ad ini memiliki beberapa orang anak yang mereka adalah perawi-perawi hadis, baik itu dari ayah mereka sendiri ataupun dari sahabat yang lain, Amir, Ibrahim dan yang lain-lainnya. Ya. Sa'ad di sini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala an yaqul ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li hayyin yamshi innahu fil jannah illa li Abdullah bin Salam. Ini pernyataan Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala an. Apa yang beliau tegaskan, yang beliau keluarkan dari sebuah statement yang luar biasa. Ia mengatakan sesungguhnya atau tidaklah saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan kepada seseorang yang hidup berjalan di bumi ini, lihayyin yamsi. Ya, kepada seorang yang hidup yang masih berjalan di muka bumi ini, bahwa dia di surga, innahu fil jannah, bahwa dia nanti masuk surga, maksudnya jaminan ya, bahwa dia nanti di surga, kecuali ucapan itu diarahkan atau diberikan kepada Abdullah ibn Salam. Ada yang bermasalah dalam ucapan Sa'ad? Mungkin saja ada menurut kita ketika kita bawakan hadis-hadis yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ada 10 orang yang dijamin surga. Sementara ini pernyataan bahwa dia tidak mendengar Nabi mengatakan kepada seseorang yang hidup berjalan di muka bumi ini bahwa dia masuk surga kecuali kepada Abdullah bin Salam. Bertentangankah pernyataan saat ini dengan hadis yang di mana Nabi mengatakan ada 10 orang yang masuk surga? Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, beliau termasuk, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abdullah Zubair bin Awam fil jannah, dan yang lain-lainnya. 10 orang sekaligus dalam satu kesempatan itu Nabi menyebutkan mereka ke-10-10-nya masuk surga. Di momen-momen yang lain Nabi mengatakan bahwa si fulan masuk surga, Al-Hasan wal-Husain sayyida syababil jannah, adalah pemimpin pemuda-pemuda di dunia dahulu di surga ya. Ukashah bin Mihsan, yang ketika Nabi bercerita ada 70 ribu umatnya yang masuk surga tanpa melalui proses-proses biasa, yang proses-proses formal masuk surga melalui penghisaban, tanya jawab, penimbangan amalan, buku catatan badan, kemudian melalui telaga Nabi, sirat. Mereka yang 70 ribu itu masuk surga tanpa melalui proses formal, langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surga. Yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab, masuk surga tanpa ada hisab, tanpa ada azab yang mereka lalui, enggak ada kesusahan ya. Kemudian ketika para sahabat memperbincangkan tentang kriteria 70 ribu orang tadi, berbagai macam versi mereka keluarkan. Sebagian mengeluarkan pendapat, oh ini para sahabat yang tidak pernah berdosa, ini sahabat yang lahir dalam keadaan muslim kemudian meninggal dunia. Banyak sekali versi penafsiran para sahabat. Saat mereka disibukkan dengan memperbincangkan kriteria dan ciri-ciri 70 ribu itu, keluarlah Nabi kembali. Kemudian dia menegaskan bahwa mereka itu ciri-cirinya humul ladzina la yastarqun wa la yattawun wa la humul ladzina la yatatayyarun wa la yastarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu ciri-cirinya adalah orang-orang yang tidak meyakini at-tiyarah, menisbatkan atau menyandarkan kesialan atau kemujuran pada apa-apa yang tidak dijadikan sebagai sebab oleh Allah untuk kesialan atau kemujuran. Tidak dijadikan sebab oleh agama ataupun oleh dunia, dalam faktor duniawi. Ya. Burung yang terbang, asalnya memang burung terbang, tiba-tiba lewat ketika hendak melakukan sebuah rencana ya, perbuatan, kemudian tiba-tiba terbang burung yang mereka anggap membawa kesialan sehingga tidak jadi melakukannya dan diurungkan niat untuk melakukannya. Ini tiara di masa jahiliyah masyhur sekali, dan bukan hanya kepada kesialan, kemujuran pun demikian, menyandarkan kemujuran pada nama, pada letak rumah, pada warna, pada angka. Juga kesialan namanya dalam istilah akidah at-tiyar. Mereka ini tidak meyakini sama sekali ini, karena ini menunjukkan kelemahan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa sesuatu selain Allah memiliki kekuatan yang bisa jadi menyaingi dan menandingi kekuatan dan kekuasaan Allah. Benang ya, atau ramuan-ramuan atau yang lainnya. Ya. Angka yang luar biasa juga dan seterusnya. Kita juga pernah membahas ini dari hadis yang telah kita pelajari. Kemudian yastarqun, mereka tidak meminta ruqyah untuk diobati secara mantra. Ruqyah, ya, meminta diobati. Ini juga bukan berarti dilarang melakukannya, tetapi ini ciri-ciri mereka yang 70 ribu tadi. Kemudian juga tidak melakukan kay. Al-kayu bentuk pengobatan juga di masa dahulu di bangsa Arab, itu menggunakan lempengan besi panas untuk diletakkan di titik-titik tertentu. Seperti akupuntur ada titiknya, kemudian pijat refleksi ada juga titik-titiknya, begitu juga ini. Mereka akan letakkan di titik tertentu, tempelkan, dipanaskan besi, tempelkan sebentar. Ya, pada titik-titiknya ini juga adalah salah satu bentuk pengobatan. Kemudian yang keempat, inti dari keseluruhan yang tadi adalah ketawakalan yang total kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Setelah Allah jelas, Nabi SAW jelaskan empat sifat mereka yang 70 ribu masuk surga tanpa ada proses-proses penghisaban dan tidak merasakan azab. Nah, berdirilah Ukasyah. Ini hadis yang kita pertentangan secara zahir dengan pernyataan saat tadi. Berdirilah Ukasyah ibn Mihsan radhiyallahu ta'ala. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, tolong doakan saya semoga termasuk salah satu dari 70 ribu tadi. Kata Nabi langsung, anta minhum. Ini jaminan syafaat dari Nabi bahwa engkau termasuk salah satu dari mereka. Setelah itu bangkit lagi atau berdiri lagi seseorang selain beliau dan mengatakan, ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Doakan semoga saya termasuk salah satu dari mereka. Nabi SAW tidak menjawab engkau termasuk dan juga tidak menjawab engkau bukan termasuk. Nabi memberikan kata kunci untuk membukakan kesempatan siapapun juga, kapanpun juga, untuk bisa menjadi golongan yang 70 ribu tadi. Nabi mengatakan secara diplomatis, sabaqaka biha Ukasyah. Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Ya. Bukan berarti yang kedua ini tidak termasuk, tetapi Nabi tutup kemungkinan nanti akan berbondong-bondong orang meminta apa, surat pernyataan. Rekomendasi dari Nabi termasuk 70 ribu. Kalau seandainya dibuka kedua, pasti yang ketiga akan berdiri. Yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu yang ditutup oleh Nabi SAW. Dan dibiarkan perlombaan kompetisi ini terbuka lebar sepanjang masa. Siapapun dia. Ya. Siapapun dia. Ini zahirnya bertentangan juga dengan hadis saat ini. Tetapi Imam Muslim dan yang lainnya para ulama mengatakan sebenarnya tidak terjadi pertentangan. Kenapa? Kenapa tidak ada kontradiksi antara pernyataan saat dengan hadis-hadis tadi? Mudah sekali. Mudah sekali. Ada dalam hadis itu sendiri. Coba dengar, bacakan lagi ya. Saya tidak mendengar Rasulullah SAW mengatakan kepada seseorang yang hidup berjalan di muka bumi ini bahwa dia masuk surga kecuali kepada Abdullah bin Salam. Mudah. Sesuai dengan pendengaran saat. Ya. Bukan berarti yang lain tidak. Nah, ini sebatas pendengaran saat. Berarti yang tadi-tadi itu tidak pernah didengar oleh Sa'ad bin Waqqas. Ya. Yang ini hanya dia mendengar langsung. Sama sekali tidak bertentangan dengan pernyataan Nabi, karena yang lain-lain tadi itu bukan riwayat beliau. Ya. Yang beliau dengar langsung, Nabi menyatakan bahwa si fulan itu Abdullah bin Salam di surga. Itu yang dengar langsung. Makanya tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan antara hadis-hadis tadi dengan hadis saat. Dia sebatas pendengaran dia sendiri. Sementara yang lain mendengarkan yang lain. Dan semua yang hadis-hadis tadi ya menjelaskan bahwa ada di antara para sahabat itu yang dijamin surga. Dan Nabi memberikan jaminan dan hadisnya sahih. Kalau seandainya Nabi memiliki wewenang untuk menjamin, apakah dia tidak terjamin? Dia punya wewenang untuk menjamin orang lain. Masuk akalkah dia sendiri tidak ada jaminan tentunya? Ah, dia punya kemampuan, punya wewenang untuk menjamin si fulan masuk surga. Sementara dia sendiri tidak terjamin. Kan tidak masuk akal. Dia tidak masuk akal. Dia sendiri yang memberikan jaminan. Dan hadisnya sahih. Seperti sekarang ini. Sahih dalam Sahih Muslim. Mungkinkah dia yang tidak dapat jaminan mampu menjamin? Dia sendiri tidak dapat jaminan. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ini benar-benar keliru dan tidak sesuai dengan akal norma. Ya. Tentunya dia yang sudah mendapatkan jaminan yang pasti, kelebihannya lagi, bonusnya, dia bisa menjamin orang lain. Ya. Itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dia tidak bisa menjamin, mana mungkin jaminan dia untuk yang lain terjamin mutunya. Ya. Ini hadis yang pertama, jelas sekali keutamaan Abdullah bin Salam, jelas. Dia salah satu yang mendapatkan jaminan surga dari Nabi SAW. Salah satu dari yang mendapatkan jaminan surga dari Nabi SAW. Hadis berikutnya, 6331, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Muhammad bin Muthanna Al-Anazi قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن قيس بن عباد قال كنت بالمدينة في ناس فيهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Ini kisah yang mengiringi hadis tentang Abdullah ini. Itu bermula dari seorang tabi'in, ya, yang bernama Qais bin Ubad, dari generasi tabi'in, murid para sahabat Nabi SAW, ya, termasuk murid Abdullah bin Salam sendiri, Qais bin Ubad. Beliau bercerita, kuntu bil Madinah, suatu ketika saya di kota Madinah, berada di Madinah, fi nasin, berkumpul bersama orang-orang, fihim, di tengah-tengah mereka ada ba'du ashabin Nabi SAW, sebahagian para sahabat, ya. Di situ nanti ada Abdullah bin Umar, ada yang lain-lainnya, jadi ada perkumpulan dan dihadiri pula oleh yang bercerita ini, siapa? Qais bin Ubad rahimahullah ta'ala. Faja'a rajulun, ini cerita beliau, faja'a rajulun fi wajhihi atharun min khusyu'. Tiba-tiba datang seseorang, di wajahnya nampak tanda-tanda kekhusyukan. Tanda-tanda kekhusyukan ini terlihat bukan dalam bentuk warna atau hitamnya jidat di kening, tapi nampak memang. Yang melihatnya pun orang-orang yang baik. Bukan tanda yang bisa di tandai atau menjadi indikasi yang bisa diponis atau diambil kesimpulan oleh semua orang. Yang menandainya pun orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu. Ya, seperti Qais bin Ubad ini rahimahullah. Faja'a rajulun fi wajhihi atharun fi khusyu' min khusyu'. Ada tanda-tanda kekhusyukan. Faqala ba'dul qaum, maka sebagian dari yang ada ketika itu, dari yang berkumpul, hadza rajulun min ahlil jannah, ini dia orang yang termasuk penghuni surga. Maksudnya jaminan bukan karena tanda tadi, tapi karena memang sudah diketahui dia dapat jaminan. Ya, bukan karena melihat tanda kekhusyukan lalu mendapatkan diberi jaminan surga, tidak. Karena jaminan surga ini harus dengan dalil. Bukan dengan tanda. Bukan dengan banyaknya ibadah. Makanya dalam prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada jaminan surga dan tidak ada jaminan neraka untuk orang yang masih hidup kecuali dengan dalil. Yang menjaminnya Allah, yang menjaminnya Rasulullah SAW. Selain dua itu tidak ada yang memiliki hak untuk memberikan jaminan. Kenapa tadi? Karena yang lain tidak ada jaminan masuk surga. Ketika dia tidak mendapatkan jaminan untuk surga, bagaimana dia memberi jaminan? Ya. Makanya memberi jaminan surga dan neraka, wahyu. Kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa Abu Lahab neraka. Kenapa? Karena jaminan Allah. Sayasla naran dhata lahabin. Istrinya pun demikian. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablun min masad. Ya. Kita juga mendapatkan, kita juga meyakini bahwa Abu Talib di neraka. Kenapa kita yakin? Karena didukung atau ditegaskan oleh dalil yang sahih. Kita sudah belajar dalam Sahih Muslimin dahulu bertahun-tahun yang lalu tentang kitab syafaat, bahwa Nabi memberikan syafaat kepada pamannya Abu Talib. Tetapi syafaat yang dia tetap tidak keluar dari neraka. Ya. Syafaat hanya memindahkan antara satu tempat di neraka ke tempat yang lebih ringan. Awalnya awalnya digulung oleh api neraka. Kemudian nanti dipindahkan fi dhahdahin minan nar. Dhahdah ini adalah tempat yang apinya, ujungnya, tingginya api itu sampai ke mata kaki saja. Yang apinya itu hanya ujungnya sampai ke mata kakinya. Tetapi otaknya mendidih. Saking panasnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa Abu Talib di neraka. Ya, Abu Talib di neraka. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala untuk orang per orangnya. Adapun jaminan sifat ini semua bisa memberikan, karena wahyu mengatakan sifat-sifat orang yang seperti ini, walaupun kita tidak memberikan jaminan secara orang per orang, yang orang per orang yang pakai dalil, yang harus dengan dalil Al-Qur'an dan hadis. Seperti contoh orang-orang yang dijamin surga seperti Abdullah bin Salam dan 10 orang juga yang tadi, Ukasa bin Mihsan, Al-Hasan wal-Husain, cucu Nabi, dan yang lain-lainnya. Kemudian seorang budak perempuan, seorang perempuan hitam, yang memiliki penyakit ayan. Perempuan hitam memiliki penyakit ayan, yang didapat jaminan surga dari Nabi SAW. Dia datang kepada Nabi untuk meminta agar doa, hadis sahih. Datang kepada Nabi SAW meminta agar Nabi berdoa untuk kesembuhannya. Kata Nabi SAW memberikan pilihan, in syi'ti da'autu laki. Jika engkau mau, saya doakan dan sembuh. Kemudian Nabi memberikan pilihan kedua, wa in syi'ti sabarti falakil jannah. Jika kamu mau, kamu tetap sabar dengan penyakitmu dan saya jamin kamu surga. Wanita hitam memiliki penyakit yang tidak biasa. Ya. Orang kalau melihatnya ketika orang seperti ini kambuh, orang susah mendekatinya. Orang tidak suka dekat dengan mereka. Ya. Diberikan jaminan, diberikan pilihan ini oleh Nabi. Lalu mendapatkan dua pilihan tadi, wanita ini memang kondisi duniawi seperti itu, tetapi dia cerdas. Seseorang yang cerdas karena keimanannya, keyakinannya tentang apa yang ada setelah kehidupan nanti, setelah kematian nanti, lalu dia mengatakan, kalau begitu saya memilih yang kedua. Idzan asbir. Kalaupun saya sembuh di dunia, ini logikanya. Kalaupun saya sembuh di dunia, berapalah sisanya? dan saya tidak tahu apakah masuk surga atau neraka. Padahal dia sahabat wanita yang hidup bersama Nabi, yang begitu cinta kepada Nabi SAW, tetapi dia tidak merasa ada jaminan untuk masuk surga. Sekarang ada pilihan untuk dapatkan jaminan. Kalau begitu ya, saya pilih yang kedua, biarlah saya sakit. Ya. Yang penting dapat jaminan surga. Sakit pun di dunia berapa lama. Cuma dia, ini juga menunjukkan kesolehan wanita ini. Dia mengatakan, tetapi saya minta satu doa saja. Ya Rasulullah. Apa itu? Katanya, doakan ketika nanti penyakit saya kambuh, agar aurat saya tidak tersingkap. Ini menunjukkan kesolehannya. Sebenarnya, toh kalaupun tersingkap auratnya ketika dia dalam kondisi kambuh, apakah dia berdosa? Tidak, dia tidak berdosa. Karena dia tidak mengajar menyingkap auratnya. Auratnya terbuka, ya. Dan mungkin tidak semua orang pun juga tertarik melihatnya. Dalam kondisi warna kulitnya juga, kemudian dia sakit, orang pun tidak akan tertarik. Tidak akan muncul hasrat untuk melihat. Tetapi dia tidak mau tersingkap auratnya. Walau dalam keadaan begitu. Ini yang menunjukkan bahwa memang dia berhak mendapatkan surga Allah SWT. Dibandingkan dengan tidak sedikit dari wanita-wanita muslimah yang dengan mudahnya mempertontonkan auratnya. Dan bangga dengan semakin banyak auratnya terlihat, membuat mata terbelalak melihat, ya, semakin bangga. Waliyahzubillah. Jadi, kaidah yang tadi kita sampaikan, bahwa jaminan untuk orang per orang, itu harus dengan dalil, surga ataupun neraka. Sementara jaminan dengan sifat, yang diterangkan oleh Allah Rasulnya, ini semua bisa mengatakan, barang siapa yang beriman dan beramal saleh masuk surga. Siapapun dia, apapun warna kulitnya, dari bangsa manapun juga, apapun latar belakangnya, apapun profesinya, yang beriman dan beramal saleh masuk surga. Loh, kamu kok bisa berikan jaminan itu? Iya, saya tidak bisa berikan, saya bisa berikan jaminan ini karena dalil yang banyak mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Jaminan sifat bebas siapapun orangnya, tetapi jaminan orang per orang, Anda masuk neraka, Anda masuk surga, itu harus dengan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki tiket itu. Bila mana ada yang melakukannya, maka ini tanda bahwa dia dalam kekeliruan dan penyimpangan yang zahir, yang nyata. Ini kaidah penting untuk kita ketahui. Kemudian, jadi kembali kita kepada cerita tadi, ketika sebagian mengatakan si fulan adalah seseorang dari ahli surga, bukan karena tanda khusyuk tadi ya. Ini harus kita garis bawahi, karena memang awal ceritanya itu. Awal ceritanya itu. Kemudian nanti akan kita dapatkan riwayat yang menyatakan bahwa ini adalah calon penghuni surga dari sahabat Nabi yang hadir saat itu. Bukan dari tabi'in. Ya, yang menyatakan hadza rajul min al-jannah, hadza rajul min al-jannah, ini adalah para sahabat. Ibnu Umar dan yang lainnya yang sudah mendengar dari Nabi hadis-hadis tersebut. Jadi bukan karena tanda khusyuk tadi bahwa dia dapat jaminan surga. Ya. Tanda orang, karena memang luar biasa. Hadis yang sangat penting untuk kita ketahui ya, bahwa jaminan keimanan ini tidak ada. Akan istiqamah di atas ketaatan tidak ada. Bahkan dalil-dalil yang banyak menunjukkan hal ini. Nabi SAW selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Nabi, wahai zat yang memutarbalikkan kalbu, tetapkanlah kalbuku di atas agamamu. Yang berdoa seperti ini Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim yang mengatakan Rabbi wajannubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhilah saya ya Allah dan keluarga keturunan saya dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim Imamul Hunafa. Dia yang membawa filar tonggak ketauhidan. Ya, sebagai perumpamaan yang terus dijadikan pelajaran yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak merasa aman dari menyembah berhala. Sementara kita yang tidak sama sekali memahami tentang tauhid merasa aman. Ya. Nah, tauhid itu masalah yang sederhana. Tidak perlu kita pelajari. Ketika ada orang yang setiap waktu belajar tauhid, tauhid, tauhid, lalu dituduh yang bukan-bukan. Sebentar-sebentar tauhid, sebentar-sebentar tauhid. Iya. Kita ini tidak merasa aman karena Nabi Ibrahim Khalilur Rahman tidak merasa aman dan berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini." Nabi yang mengingatkan kepada kita bahwa perbanyaklah beribadah, perbanyak ketaatan. Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian banyak beramal. Jangan tunda-tunda. Ada kesempatan beramal. Ada kesempatan ada. Ketika ada momennya. Asy-syai'u bisyai'i yuzkar. Saya teringat sekarang ini karena memang ada kata-kata momentum. Sebentar lagi kita, dan sekarang kita sudah berada di bulan yang haram. Bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita akan masuki bulan Dzulhijjah. Awal Dzulhijjah momentum untuk beramal sebanyak-banyaknya. 10 awal Dzulhijjah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang beramal salih di dalamnya lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah daripada 10 hari yang awal ini. Maksudnya 10 awal Dzulhijjah. Sebelum datang. Dan pertama kita berdoa semoga kita diperjumpakan dengan 10 awal Dzulhijjah. Maka kita sudah mulai punya program apapun yang akan kita lakukan. Di antara ibadah kurban yang disyariatkan menjadi syiar awal Dzulhijjah adalah kurban. Kurban. Ibadah kurban itu syiar awal Dzulhijjah. Termasuk salat. Fasalli li rabbika wanha. Salat Idul Adhanya dan sembelihan kurbannya ini syiar yang paling yang utama di awal 10 awal Dzulhijjah. Bagi semua jemaah hajinya yang tidak yang bukan jemaah hajinya, maka jangan biarkan kesempatan berkurban itu kita hanya sebatas penikmat daging kurban. Hanya pendapat pembahagian sementara kita mampu untuk menabung ya, mampu untuk menabung dalam satu tahun. Seorang pengumpul barang-barang bekas bisa berkorban. Kenapa kita yang punya gaji UMR saja tidak bisa berkorban? Dengan alasan sekian banyak keanggungan. Ya. Sementara setiap hari menghisap 10 batang rokok. Ya. 10 batang rokok, besoknya 10. Satu tahun berapa batang? Untuk berkorban. Nah, kita masih banyak alasan. Sementara itu syiar. 10 awal Dzulhijjah yang diperintah oleh Allah. Wanhar, perintah Allah. Sembelihlah. Jadi jangan biarkan kesempatan. Karena kita nanti akan menyesal. Dan jangan biarkan kita sebatas penonton saja, penikmat hasil ibadah orang lain. Kita harus berlomba-lomba. Badiru bil amali fitanan ka qita'in lailil mumlim. Karena akan datang fitnah-fitnah. Kesibukan-kesibukan, uzur-uzur. Seperti sekarang ini kita susah beribadah dengan normal karena pandemi. Kita diperketat sehingga tidak terlalu bebas beribadah. Salat pun dijarakkan. Terkadang salat Idul Fitri juga tidak, salat hari raya juga tidak diadakan. Sebelum waktu-waktu yang seperti ini tiba, gunakan kesempatan semaksimal mungkin. Nanti adalah uzur sakitnya, uzur tuanya, uzur sendi-sendi sudah mulai perih, ya, susah untuk digerakkan nangka. Kemudian apalagi di masa COVID ini pendapatan sudah mulai berkurang, ya, omset sudah tidak bisa dimasukkan, dilaporkan karena memang tidak menjanjikan. Mulainya orang di PHK, diputus hubungan kerja, dan seterusnya. Sebelum semua ini, apalagi perpecahan-perpecahan di tengah kaum muslimin. Fitnah-fitnah yang besar. Fitanan kaqita'il lailil mudlim. yang gelapnya seperti pekatnya potongan gelap malam. Apa akibatnya? Yusbihul abdu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Di waktu itu ada seorang hamba yang pagi harinya beriman, petang harinya jadi kafir. Karena dia tidak mengambil momentum tadi. Ada kesempatan untuk mempertebal keimanan, untuk belajar agama, tetapi masih ditunda-tunda, besoklah, besoklah, besoklah, besoklah. Umur di dunia semakin berkurang. Ya. Jatah kita, rezeki kita juga semakin berkurang. Maka ketika ada momentumnya, ada kesempatannya, jangan biarkan lewat begitu saja tanpa kita meraup pahala dan ganjaran yang berlipat ganda. Kembali kita ke hadis tadi. Jadi yang mengatakan si fulan masuk surga adalah penghuni surga adalah para sahabat. Fasalla raka'ataini. Orang yang tadi masuk, yang mereka sedang berkumpul itu berbisik-bisik itu calon penghuni surga. Kata yang sebagian tadi, tiba-tiba orang tadi salat, perhatikan. Fasalla raka'ataini yatajawwazu fihima. Lalu orang tadi salat dua rakaat yang sangat ringkas. Perhatikan dan garis bawahi ringkasnya tadi. Ringkas salatnya. Jadi memang standar ketaatan itu bukan kita hanya menonjolkan lamanya salat dua rakaat. Ya. Ini sepertinya. Dia salat, dia sudah diponis oleh sebagian mereka penghuni surga. Tetapi yang aneh kok sholatnya ringkas sekali. Nah, sama dengan kisah siapa? Kisah Abdullah bin Amr. Yang Nabi SAW menyatakan ini orang masuk penghuni surga. Enggak, Nabi mengatakan sebelum dia masuk masjid, berkumpul dengan para sahabatnya, nanti kalian akan lihat di pintu itu masuk seseorang dari calon penghuni surga. Para sahabat penasaran siapa orangnya. Dan mereka sudah mulai memberikan kriteria-kriteria. Ini mungkin orang-orang terdekat dengan Nabi, rajin beribadah, dan seterusnya. Ketika mereka melihat, mereka heran, ini siapa ya? Siapa orangnya ini? Mereka tidak kenal. Jadi, penghuni surga itu biasa jadi orangnya tidak terkenal. Tidak ada yang mengenalinya. Dia masuk di jepitnya, sendalnya, di ketiaknya, ada tanda-tanda bekas-bekas wudhu, kemudian dia sholat. Persis dengan yang tadi. Salat dan orang melihatnya ini nanti salatnya mungkin 2 jam nih. Karena dia salat penghuni surga ternyata ringkas sekali selesai. Ya. Tsumma kharaja, ini dia keluar. Ya, keluar. Siapa tadi yang bercerita? Kok cepat kali lupa? Qais bin Ubad. Ya. Qais bin Ubad. Fattaba'tuhu. Maka saya pun menyusulnya karena penasaran, kan ingin mengetahui benar apa tidak pernyataan tadi. Fattabatu, fadakhala manzilahu. Ternyata dia selesai salat dua rakaat, mungkin salat duha atau yang lainnya, keluar langsung pulang ke rumahnya. Wadakhaltu, saya pun mengiringinya. Dalam riwayat yang akan kita baca nanti, ternyata rumahnya jauh di pinggir Madinah. Ya. Jauh di pinggir Madinah. Kemudian tambahan yang lain bahwa dia si Qais bin Ubad minta izin dan dia mengizinkan untuk masuknya. Wadakhaltu maksudnya di sini dia masuk bukan berarti tambah izin karena didukung oleh riwayat lain bahwa dia minta izin terlebih dahulu dan diizinkan masuk. Fatahaddatsna. Ya, kemudian kamu pun bercerita, cerita-cerita apa namanya? Basa-basi saja tentang apa, bagaimana kesehatan. Tapi dengan mukaddimah tadi mulailah ada keterbukaan. Ini yang diinginkan oleh Qais bin Ubad. Ya. Falamma sta'nasa, ketika sudah mulai ada keterbukaan, pembicaraan sudah mulai nyambung, ya. Qultu lahu. Saya bertanya kepadanya, innaka lamma dakhalta qablu, tadi ketika engkau masuk masjid, ya. Qala rajulun kadza wa kadza. Ada sebagian yang tadi berkumpul di masjid mengatakan begini-begini. Maksudnya apa? ini orang masuk calon penghuni surga. Itu yang diceritakan. Apa kata orang tadi? Qal subhanallah. Ya, dia mensucikan Allah. Bukan mengangkat bahu malah, tapi dia seakan-akan tidak suka dengan kata-kata tadi. Subhanallah, maha suci Allah. Ma yambaghi li ahadin an yaqula ma la ya'lam. Tidaklah pantas seseorang mengatakan perkataan yang dia tidak mengetahuinya. Ya. Ini luar biasa. Dan inilah sifat penghuni surga. Tidak mau menonjol-nonjolkan diri. Ya, tidak berbangga-bangga bahwa dia calon penghuni surga. Inilah calon penghuni surga. Nah, ketika dia diungkapkan demikian pun dia tidak suka. Subhanallah. Dia mengingkari. Dia mengoreksi. Dan dia mengingatkan siapapun juga jangan sampai mengeluarkan pernyataan, mengeluarkan statement yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Ma yambaghi li ahadin an yaqula ma la ya'lam. Ya. Wa sa'uhaddithuka lima dzaka. Dan saya akan ceritakan kepadamu agar kamu tahu apa sebab-sebabnya mereka mengatakan demikian. Ya. Lalu dia bercerita. Orang tadi, ra'aitu ru'ya, saya pernah bermimpi di zaman Nabi, ala ahdi Rasulullah SAW. Saya pernah bermimpi di zaman Nabi, faqasastuha alaih. Dan saya ceritakan mimpi saya itu kepadanya. Kita tentang Abdullah bin Umar ya. Bab tentang Abdullah bin Umar, bahwa para sahabat itu kalau bermimpi, sangat suka untuk menceritakan mimpi mereka kepada Nabi agar mendapatkan penjelasan dari Nabi. Bahkan ada yang bercita-cita untuk mimpi. Siapa? Berkeinginan keras kalau juga bermimpi. Dia memang jarang bermimpi, tetapi karena banyaknya para sahabat ketika bermimpi bercerita kepada Nabi untuk meminta penjelasan, dia sangat menginginkan mimpi untuk bermimpi. Siapa? Baru saja saya sampaikan. Abdullah bin Umar. Karena memang itu kebiasaan sahabat dan Nabi juga merespon cerita-cerita mereka, maka dia ingin seperti itu pula, tetapi tidak kunjung juga mimpi-mimpinya. Akhirnya suatu ketika dia bermimpi, sesudah kita pelajari, ya. Akhirnya ceritakan. Ini yang kemarin kita ingatkan bahwa para sahabat itu kalau bermimpi selalu ingin menceritakan kepada Nabi. Ini kisah Abdullah bin Salam juga demikian. Bermimpi kemudian dia datang kepada Nabi menceritakannya. Faqasas tuha alaih. Apa isi mimpinya? Ra'aituni fi rawdatin. Dalam mimpi itu saya melihat berada di sebuah taman. وَذَكَرَ سَعَتَهَا وَأُشْبَهَا وَخُطْرَتَهَا. Kata Qais bin Ubad, taman tadi diceritakan oleh orang ini, bagaimana luasnya taman tersebut, hijaunya rerumputan dan tanaman-tanaman di dalamnya, ya, seterusnya. وَوَسْطَ الرَّوْضَةِ عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ. Di tengah-tengah taman itu ada tertancap tongkat, tiang dari besi. Asfaluhu fil ardi, bawahnya masuk ke dalam tanah. Sementara a'lahu fis sama, ujungnya tinggi sekali. Ya. Wa a'lahu fis sama, itulah tongkat yang ada di tengah-tengah taman tadi. Fi a'lahu urwatun. Di ujung yang tertinggi itu ada tali, buhulan tali, ya. Faqilali, tali yang menjuntai dari atas ke bawah, dari ujung tadi turun ke bawah seperti tali bendera, seperti kira-kira, ya. Faqilali, kemudian dikatakan kepadaku, irqah, naiklah. Faqultu lahu la astatir, saya katakan kepada yang menyampaikan itu, saya tidak bisa. Ya. Faja'ani min safun. Tiba-tiba datang kepadaku penjaga taman. Ya. Ya. Pelayan, pembantu. Ya. Yang menjaga di sana. Qala Ibnu Aun wal minsafu al khadim. Jadi ini penafsiran dari seorang perawi bahwa makna dari minsaf tadi adalah khadim, pembantu. Itu pekerja di sana. Faqala bi thiyabi min khalfi wasafa annahu rafa'ahu min khalfihi bi yadihi. Lalu yang tadi, yang orang yang budak atau pembantu di taman tersebut melakukan pakaianku, makanya diangkat pakaiannya dari belakang. Dan orang tadi bercerita bagaimana orang tadi mengangkat badannya dengan mengangkat kainnya. Ya, mengangkat badan orang yang sekarang bercerita, yang tadi datang penjaga tadi, diangkat kainnya untuk naik ke atas. An-naurafa'ahu min khalfi. Diangkat dari belakang dengan memegang kainnya. Kain bagian belakang. Faraki itu. Jadi berarti tali yang tadi itu tidak bisa dijangkau begitu saja. Harus diangkat naik orangnya. Ya. Maka dengan cara seperti itu dilakukanlah oleh orang yang menjaga tadi. Faraki itu akhirnya saya bisa naik. Hatta kuntu fi a'lal amud. Sampai aku berada di ujung tertinggi dari tiang tadi. Wa akhadtu bil urwah, saya pegang erat-erat tali yang tadi di ujung. Faqila li istamsik. Ketika saya sudah mulai memegang, agar kan kalau sudah sampai di atas berpegang kan takut jatuh. Maka pegangan tadi tentu sangat kuat. Tetapi ketika kenyataannya pun demikian, pegangan itu pasti sangat kuat karena khawatir jatuh. Yang tadi mengabarkan juga memesankan, istamsik, peganglah dengan kuat. Ya, peganglah dengan kuat. Falamma staiqaltu, ketika saya tersentak bangun, wa innaha lafi yadi. Ya, saya bangun itu saya merasa memang pegangan itu tetap berat. Jadi sampai bangunnya dia, pegangannya tetap kokoh. Ya, tetap kokoh. Seperti yang dipesankan, seperti konsekuensinya. Kenyataannya, karena memang dia sudah berada tempat tinggi, kemudian ada pegangan, karena khawatir jatuh, kan dia harus memegang kuat. Ditambah lagi dengan pesan tadi, sehingga ketika dia bangunnya memang di saat dia memegang kuat tersebut, faqasastuha 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tadi saya kisahkan kepada Nabi. Faqal. Inilah penjelasan Nabi dan itulah letak keutamaan orang yang ini. Faqal, tilka raudhah al-Islam. Taman yang luas tadi itulah agama Islam. Ya. Yang luas, rumputnya hijau, buah-buahannya, tanaman-tanaman di dalamnya, pemandangan yang luar biasa. Itulah agama Islam. Wa dzalikal amud, tiang yang tegak tadi di tengah-tengah taman tadi adalah amudul Islam, tiang agama. Tiang agama. Wa tilkal urwah, tali yang tadi menjadi pegangan, itulah urwatul wuthqa. Itulah tali pegangan yang kokoh. Allah berfirman di dalam Al-Quran setelah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa ayatnya? La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Tidak ada pemaksaan dalam masuk agama. Maksudnya la ikrah bidin, tidak ada pemaksaan untuk masuk agama. Faman yakfur bitaghut, barang siapa yang kufur dengan taghut, ya, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan kokoh, dengan buhulan yang kuat. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ini yang urwah tadi, tali yang kokoh tadi itulah akidah. Beriman kepada akidah yang benar, kufur kepada apapun yang menyimpang dengan akidah. Karena itu yang didahulukan oleh Allah. Maka tali itu adalah urwatul wusqa yang ada dalam ayat. Kemudian Nabi mengatakan kepada yang bermimpi tadi, fa anta 'alal Islam. Sesungguhnya engkau tetap berada di dalam agama Islam hatta tamut, sampai engkau meninggal dunia. Dan perumpamaan jadi tadi pegangan yang kuat tadi sampai dia tersentak banget dan tidak lepas. Itulah yang diambil oleh Nabi SAW. Engkau sampai meninggal dunia berada dalam Islam dengan pegangan yang kuat. Qal, kata Qais bin Ubad, warrajulu, orang yang diceritakan dalam cerita yang panjang lebar tadi adalah Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam. Itulah hadis yang kedua yang luar biasa. Jadi para sahabat yang menyimpulkan di samping hadis Abdullah bin Sa'ad bin Abi Waqqas tadi dan cerita ini, mereka sudah mendapatkan kesimpulan bahwa Abdullah bin Salam dapat jaminan surga, sehingga mereka kabarkan. Dan mereka juga tidak mengabarkan dengan terang-terangan karena memuji di hadapan orang yang masih hidup tidak dibenarkan. Maka mereka hanya berbisik-bisik saja. Nah, itu orang Islam masuk surga. Ya, jalan masuk surga. Dan orang yang hendak lebih penasaran dan ingin dan kepo misalnya seperti Qais bin Ubad, lalu minta penjelasan seperti yang dia lakukan. Dan orang yang ditanya, diminta penjelasan pun dia tidak berbangga. Dia tidak berbangga. Dia bahkan mengatakan subhanallah. Tidak pantas seseorang itu mengatakan atau mengambil kesimpulan tanpa ilmu. Sebenarnya ceritanya seperti tadi. Jadi Abdullah bin Salam bercerita itulah sebabnya. Dan memang saya merasa tidak seperti itu, tidak sampai ke sana. Hanya bercerita tentang mimpi saya dan Nabi menafsirkan demikian dan saya merasa jauh dari posisi seperti itu. Dan itu pula lah keadaan para sahabat Nabi SAW. Ibunda kita sebagai contoh terakhir, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, ketika turun ayat dalam surah An-Nur yang membersihkan namanya bahwa dia bersih dari tuduhan zina. Ya. Sebenarnya dia berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberitahukan kepada nabinya bahwa dia bersih. Itu yang diinginkannya. Berdoa, menangis, memohon kepada Allah agar Allah membukakan. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak mengetahui yang gaib. Ya. Maka Aisyah berdoa, ya Allah, beritahukanlah kepada Nabi-Mu. Lama ini bukan satu dua hari. Hampir satu bulan. Dan mungkin satu bulan. Ya, lamanya. Barulah turun ayat tadi. Ketika ayat ini turun, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha seperti dinukilkan oleh para ulama tafsir, mengungkapkan pernyataan yang menunjukkan mereka yang orang-orang mulia tidak akan pernah membangga-banggakan kemuliaan mereka di hadapan manusia. Dia mengatakan dengan ketawaduannya, wala sya'ni fi nafsi, ya, wala sya'ni fi nafsi, ya, ahwanu min ayyun zilallahu fiyya ayatin tutla. Saya ini jauh lebih rendah daripada pantas untuk mendapatkan ayat diturunkan oleh Allah. Subhanallah. Ini yang dikatakan oleh Abdul Muttalib. Ini pelajaran penting bagi kita. Apalagi ibadah kita, ketaatan kita. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak pantas membangga-banggakannya kepada manusia. Ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hadis yang sempat kita baca pada kesempatan ini. Insyaallah akan insyaallah akan kita lanjutkan, bukan besok, bukan lusa, tetapi awal minggu depan. Karena besok, lusa dan hari Kamis kita libur. Saya insyaallah ada perjalanan keluar kota untuk perjalanan berobat biasa. Ya, jadi Selasa, Rabu, Kamis kita libur. Mudah-mudahan insyaallah kita berjumpa di bersama saya Muslim di awal pekan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta